Fayaftakirul waliyu wasyahidani ila sitati syaraid. Wali dan dua syahid untuk kesahan nikah, dia membutuhkan memenuhi 6 syarat. Jadi bila tidak memenuhi 6 syarat ini, maka wali dan syahid tidak sah untuk menjadi kesahan nikah. Al-awwalul Islam, falayakunu waliyul mar'ati kafiran la illa fima yastasnihil musannifu ba'du. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi seorang yang menjadi wali perempuan tidak boleh dia agamanya non-Islam, kecuali dalam masalah yang nanti akan dikecualikan oleh musannif setelah ini. Fathanil buluk, falayakunu waliyul mar'ati shoghiran. Syarat yang kedua adalah balik. Jadi seseorang yang belum balik, yang masih kecil, dia tidak diperbolehkan menjadi wali bagi perempuan. Wa tsalitsul aqlu fala yakunu walil mar'ati majnunan sawa'un adbaqa jununuh aw taqatta'a. Yang ketiga harus memiliki akal. Jadi wali perempuan tidak boleh berupa orang gila, baik itu gilanya total atau gila yang terputus-putus. Gila yang terputus-putus artinya saat ini gila, kemudian beberapa waktu kemudian sembuh dan seterusnya. Ar-rabiul hurriyah fala yakunu waliyu abdan fi ijabin nikah. Yang keempat adalah merdeka. Jadi wali perempuan tidak boleh berupa budak, ya, tidak boleh berupa budak untuk ijab nikah. Jadi ijab nikah artinya menikahkan. Bila menikahkan hukumnya tidak boleh. Wa yajuzu ayakuna qabilan fi nikah. Tetapi jika menerima nikah hukumnya boleh. Bila menerima nikah hukumnya boleh, tapi kalau menikahkan orang lain hukumnya tidak boleh. Wal khamisu dzukuratu fala takunul mar'atu wal huntha waliyaini. Kemudian yang kelima, syarat wali dan syahid harus laki-laki. Maka bila demikian, perempuan dan huntha tidak boleh menjadi wali. Wasadisul adalah fala yakunul waliyyu fasiqan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, syaratnya harus adil. Jadi wali tidak boleh orang yang fasik. Fastasnal musannifu min dzalik ma tadzun manahu qauluh illa annahu la yaftakiru nikahu dhimmiyati ila islamil wali. Musannif mengecualikan beberapa masalah tentang syarat-syarat tadi. Jadi 6 syarat itu memiliki pengecualian, yaitu nikah dhimmiyah, menikahi perempuan yang agamanya Yahudi atau Nasrani. Jadi seorang yang menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam, walinya boleh tidak beragama Islam. Jadi syarat yang berupa agama Islam wali ini dikecualikan di masalah menikahkan perempuan yang non-Islam. Walayaftakiru nikahul amati ila adalatis sayyid. Kemudian pengecualian yang kedua untuk menikahkan budak, ya, menikahkan perempuan yang berstatus budak, ini sayyidnya atau tuannya tidak harus adil. Jadi ini adalah termasuk pengecualian dari syarat yang keenam yang berupa adil. Jadi tadi pengecualian yang pertama mengecualikan Islam, kemudian yang saat yang ini mengecualikan syarat yang adil. Fayajuzu kaunuhu fasikon wa jami'u ma sabaq fil wali yu'tabaru fi syahidayin nikah. Semua syarat yang harus dipenuhi oleh wali juga berlaku bagi seseorang yang menjadi saksi nikah. Wa amal amma fala yaqdahu fil wilayati fil ashah. Kemudian tentang tunanetra, apakah tunanetra dibolehkan menjadi wali? Ini ada perbedaan antar ulama, tetapi menurut pendapat yang ashah, pendapat yang dianggap lebih benar, hukumnya tunanetra tetap diperbolehkan menjadi wali. Wa aulal wulati ay ahakul auliyai bitazwij al abu thumal jaddu abul abi. Orang yang paling berhak menjadi wali, orang yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan, yang pertama adalah ayah, tentu saja ayah atau bapak. Lalu ayah dari ayah, jadi kakek dari ayah. Tsumma abuhu wa hakadha. Lalu terus ke atas ya. Jadi dari ayah terus ke atas jalur laki-laki. Wa yaqaddamul aqrabu minal ajdadi 'alal ab'ad. Dan diharuskan untuk mendahulukan kakek yang lebih dekat dari kakek yang jauh. Tsummal akhu lil abi wal um. Bila jalur yang jalur ayah sudah tidak ada, jalur ayah ke atas sudah tidak ada, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki ya, saudara laki-laki kandung. Walau abara bisyakiki lakana ahsa ahsor. Ini mestinya ahsoro ya. Ro-nya mestinya di fathah, khobarnya kana. Andai kata musannif tidak menggunakan kata lil abi wal um, tapi menggunakan kata syakik, niscaya pemilihan kata syakik itu lebih ringkas. Tsumal akhu lil ab. Bila tidak memiliki saudara kandung, maka wali selanjutnya adalah saudara seayah. Tsumma bnul akhi lil abi wal um wa in safala. Bila tidak memiliki saudara seayah, wali selanjutnya adalah saudara anak dari saudara kandung. Tsumma bnul akhi lil abi wa in safala. Bila tidak memiliki anak dari saudara kandung, selanjutnya adalah anak dari saudara seayah. Tsumal amu syakik, tsumal amu lil ab, tsumma bnuhu. Setelah tidak wali setelah anak dari saudara seayah, bila tidak ada, maka selanjutnya paman ya, paman yang kandung. Paman artinya lelaki yang menjadi saudara dari ayah. Tsumal amu lil ab. Lalu bila tidak memiliki paman kandung, paman seayah, tsumma bnuhu, lalu anak dari keduanya. Anak dari keduanya artinya harus mendahulukan yang kandung daripada yang seayah. Hai ibnu kulin min huma wa in safala ala hadha tartib. Fa yuqaddamu ibnul ammi syakik ala ibnil ammi lil ab. Fa idza udimatil asabatu minan nasab fal maulal mu'tiqud zakaru. Bila semua nasab, semua wali yang berhubungan nasab tidak ada, maka selanjutnya yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan. Maulal mutik artinya orang yang memerdekakan, orang yang dulunya pernah memerdekakan. Tsumma asabathu ala tartibil irsi. Bila sudah meninggal, bila orang yang memerdekakan sudah meninggal, maka asobah-asobahnya. Ammal maulatul mutiqatu idza kanat hurrat idza kanat hayatan fayuzawwiju atiqotaha man yujawwijul mu'tiqota bitardi bisa bagi fi awliya in nasab. untuk perempuan, perempuan yang memerdekakan, jadi tadi dijelaskan bahwa bila tidak ada wali dari jalur nasab, maka yang menjadi wali adalah orang yang pernah memerdekakan. Orang yang pernah memerdekakan kemudian diteruskan dengan asobahnya. Lalu bagaimana bila yang memerdekakan berjenis kelamin perempuan? Jadi maula atau orang yang memerdekakan itu orangnya berjenis kelamin perempuan. Jika demikian, maka hukumnya diperinci. Bila yang memerdekakan masih hidup, maka yang menikahkan mantan budaknya, yang menikahkan mantan budaknya adalah orang yang dulunya menikahkan maulah. Jadi ada maulah ya, ada maulah, ada perempuan. Maulah maksudnya yang memerdekakan ya. Bila maulah masih hidup, maka yang menikahkan perempuan itu adalah orang yang dulunya menikahkan maulah dengan urutan yang telah disebutkan. Tetapi fa idza matatil mu'tiqatu zawaja atiqataha man lahul wala'u 'alal mu'tiqah. Tsumma ibnuhu. Namun bila mu'tiqah, bila maulah, bila orang yang memerdekakan perempuan itu sudah meninggal, maka yang menikahkan perempuan adalah seseorang yang menjadi wali ya, seseorang yang menjadi wali dari mu'tiqah. Lalu anak dari wali itu, lalu cucunya, cucu yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tsummal hakimu yuzawwiju inda faqdil awliya'i minan nasabi wal wala. Bila sudah tidak ditemukan lagi wali baik dari jalur nasab ataupun dari jalur wala, wala artinya memerdekakan, maka yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah hakim. Jadi hakim ini adalah pilihan terakhir untuk menikahkan seorang perempuan.